Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di petang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah al-Wujud al-Mi'iyah karya Imam Ibnu Abi Al-Aziz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bait yang ke-33 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jinnu nasibina wa adu fa'lama. Dan setelah Nabi SAW berusia 50 sekian tahun, ketika itulah terjadi peristiwa di mana beberapa dari bangsa jin mereka masuk ke dalam Islam, yakni sebagian kelompok jin yang berasal dari daerah Nasibin yang berada di Syam. Mereka mendengarkan bacaan Nabi SAW ketika beliau SAW melaksanakan sholat di sepertiga malam terakhir, atau dalam riwayat yang lain beliau melaksanakan sholat subuh bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Setelah mendengarkan bacaan dari Nabi SAW tersebut, kemudian sekelompok pulang kepada kaumnya, fa'lama, dan mengajarkan tentang Islam ini, mendakwahkan Islam ini kepada bangsa mereka. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-29 dan seterusnya. Demikian juga yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin. Tayyib. Kemudian ma'asyurah rahimani wa rahmukumullah, melanjutkan bait yang berikutnya yang disebutkan oleh Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Beliau mengatakan, ثُمَّ عَلَى سَوْدَةَ أَمْضَ عَقْدَهُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ عَقْدُ بْنَةِ السِّدِّيقِ عَبْنُ إِبْنَةِ السِّدِّيقِ فِي شَوَّالِ. Kemudian عَلَى سَوْدَةَ أَمْضَ عَقْدَهُ ai annahu sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati Khadijah aqada ala Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha, yaitu setelah meninggalnya Khadijah tidak berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam melangsungkan akad pernikahan dengan Saudah. Saudah yang dimaksud di sini adalah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Fi ramadhana thumma kana ba'dahu. Dan akad pernikahan kepada Saudah ini terjadi di bulan Ramadhan. Berarti di bulan yang sama dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Thumma kana ba'dahu, kemudian setelahnya terjadilah Aqdu binati Siddiq fi Syawal. Akad pernikahan dengan Ibnatu Siddiq, yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, fi Syawwali, di bulan Syawal. Ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, di dalam bait ini beliau rahimahullah taala hendak menyebutkan tentang kisah zawajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Saudah wa Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah bintu Zam'ah dan Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Dari apa yang beliau sebutkan di sini, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa terjadi perselisihan di kalangan para ahli sirah tentang urutan dari pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Saudah dan Aisyah karena waktunya berdekatan. Mereka berselisih apakah Nabi SAW terlebih dahulu menikahi Aisyah baru kemudian Saudah bintu Zam'ah, atau sebaliknya Nabi SAW menikahi Saudah atau Aisyah barulah kemudian beliau menikahi Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Tayyib. Di sini Al-Imam Ibn Abil Aiz dan beliau mengikuti pendapat dari gurunya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah bahwa Nabi SAW terlebih dahulu melangsungkan akad pernikahan dengan Saudah bintu Zam'ah dan itu terjadi di bulan Ramadan. Barulah kemudian selang satu bulan setelahnya, di bulan berikutnya, di bulan Syawal, Rasulullah SAW beliau melangsungkan akad pernikahan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Kita bahas sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah taala. Tayyib. Qala thumma ala Saudah amdha 'aqdahu fi Ramadan. Kemudian beliau melangsungkan akad pernikahan dengan Saudah di bulan Ramadan. Tayyib. Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha merupakan salah seorang sahabiyat yang awal mula masuk Islam di Makkah. Beliau masuk Islam bersama dengan suaminya. Dahulu sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saudah bintu Zam'ah adalah istri dari As-Sakran Ibn Amr. Sakran Ibn Amr adalah saudara dari Suhail bin Amr. Wahajarat ma'ahu ilal Habasyah wa mata. Dan Saudah bintu Zam'ah demikian juga suaminya As-Sakran bin Amr, mereka sempat berhijrah ke Habasyah. Setelah itu As-Sakran bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu meninggal. Banyak riwayat yang menyebutkan, ada yang menyebutkan bahwa As-Sakran meninggal di Habasyah. Ada juga yang menyebutkan bahwa As-Sakran meninggal di Makkah setelah pulang dari Habasyah. Yani ketika mereka orang-orang yang berhijrah ke Habasyah mendengar kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab yang kita bahas pada beberapa bait sebelumnya. Nah, beberapa memutuskan untuk pulang kembali ke Makkah termasuk Saudah bintu Zam'ah dan As-Sakran Ibn Amr radhiyallahu taala anhuma. Baru kemudian setelah menetap beberapa hari di Makkah, As-Sakran kemudian meninggal. Tayyib. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa As-Sakran Ibn Amr meninggal dalam perjalanan pulang dari Habasyah menuju ke Makkah. Tayyib. Intinya Saudah bintu Zam'ah ditinggal wafat oleh suaminya setelah hijrah mereka ke Habasyah. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana sadaquha 400 dirham. Lalu setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian melangsungkan akad pernikahan dengan Saudah bintu Zam'ah dengan mahar yang beliau berikan 400 dirham, 5 atau 400 dirham. Tayyib. Wa kana zawajuhu wa bina'uhu biha fi syahri Ramadan sanata 10 minan nubuwah. Dan peristiwa atau akad nikah antara Nabi SAW dengan Saudah ini terjadi di bulan Ramadan pada tahun yang ke-10 dari kenabian. Taib. Disebutkan oleh Al-Miqrizi rahimahullah ta'ala. Al-Miqrizi beliau yang juga mengarang kitab Tajridut Tauhid yang juga kita bahas di silsilah kajian kitab Adil Maghrib. Al-Miqrizi menyebutkan tentang riwayat di mana sebelum Saudah dinikahi oleh Rasulullah SAW, beliau sempat bermimpi. Disebutkan di sana, wakanat Saudah qad ra'at fin naum ka'anna Rasulullah SAW qad wati'a unuqaha. Fa akhbaratis sakrana bidhalika faqala, la'in sadaqti ru'yaki la'amutanna wa la yatazawwajuki Rasulullah SAW. Saudah suatu malam pernah bermimpi bahwa Rasulullah SAW meletakkan kakinya di apa namanya di arah kepala Saudah. Kemudian Saudah menyampaikan mimpinya kepada suaminya As-Sakran Ibn Amr. Lalu As-Sakran mengatakan lain sadaqti ru'yaki. Kalau seandainya mimpimu itu benar, maka la'amutanna sungguh tidak berapa lama aku pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatazawwaju ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menikahi engkau. Tayyib. Faqalat hajaran wa sitran thumma ra'at lailatan ukhra ka'anna qamaran inqadha 'alayha minas sama'i fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah As-Sakran meninggal, Sauda bintu Zam'ah kemudian bermimpi lagi di satu malam. Dalam mimpinya, Sauda melihat seakan-akan ada sepotong bulan yang turun dari langit menuju diri beliau radhiyallahu taala anha. Dan tidak lama setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menikahi Sauda bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Kisah detail dari pernikahan Sauda bintu Zam'ah yang terdapat dalam riwayat yang paling panjang adalah riwayat yang disampaikan oleh Khawlah bintu Hakim radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim rahimahullah taala di dalam Mustadrak beliau, hadis nomor 4445, dan beliau mengatakan sahihun ala syarti Muslim, bahwa hadis ini, kisah Khawlah bintu Hakim, adalah hadis yang sahih berdasarkan syarat Al-Imam Muslim. Hanya saja Al-Imam Muslim tidak mengeluarkan atau meriwayatkan hadis ini di dalam sahihnya. Tayyib. Khawlah bintu Hakim juga termasuk salah seorang sahabiah yang masuk Islam di awal-awal. Beliau mungkin kita kenal sebagai istri dari seorang sahabat mulia, Uthman ibn Maz'un radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Dan Khawlah hanya meriwayatkan 15 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling populer adalah hadis yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di dalam Kitab Tauhid. Baik. Yani ketika Khawlah menyampaikan barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengatakan A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang membaca doa ini di tempat mana dia singgah, maka lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik, atau dalam riwayat hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia beranjak dari tempat tersebut. Ini yang paling populer dari Khawlah bintu Hakim radhiyallahu taala anha. Nah, Khawlah menceritakan di sini sebagaimana disebutkan oleh Imam Hakim, beliau mengatakan qala Abdullah bin Idris an Muhammad bin Amr qala an Yahya bin Abdurrahman bin Hatib qala qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Abdullah bin Idris, dari Muhammad bin Amr, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hatib, beliau mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan lamma matat Khadijah, ketika Khadijah wafat, ja'at Khawlatu bintu Hakimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Khawlah bintu Hakim. Tayyib, di sini bukan maksudnya setelah Khadijah meninggal kemudian Khawlah datang, tetapi setelah Khadijah meninggal sebagaimana kita bahas pada beberapa bait sebelumnya, ketika itu kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar, karena sebelum Khadijah meninggal juga paman beliau Abu Thalib, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua penopang beliau, dua pembela beliau, Abu Thalib membela dari sisi urusan dunianya, Khadijah membela beliau sallallahu alaihi wasallam dari sisi akhiratnya. Dan kedua orang ini meninggal di waktu yang berdekatan. Maka kesedihan yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah mendalam. Terlebih lagi sepeninggal beliau mereka berdua, Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu taala anha, Quraisy kemudian semakin berani untuk lebih menampakkan kebenciannya, lebih menampakkan gangguannya kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Nah, ini dilihat oleh Khawlah. Beliau melihat bagaimana Rasulullah SAW masih mengurusi anak-anak beliau yang ketika itu masih ada yang kecil, seperti Ummu Kulthum, kemudian Zainab dan seterusnya, masih kecil-kecil. Beliau sibuk mengurusi keluarga, mengurusi dakwah, masih mendapatkan gangguan dari kaum musyrikin. Ini mendorong Khawlah bintu Hakim merasa iba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Khawlah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian faqalat ala tazawwaj ya Rasulullah, tidakkah engkau mau menikah kembali? Lalu kata Nabi SAW, waman, kalau iya siapa, dengan siapa aku menikah? Qalat in syi'ta bikran wa in syi'ta thayyiban. Jika anda mau, kalau engkau mau, ada seorang gadis juga ada seorang janda. Tayyib. Qala manil bikr wa manil tayyib. Siapa gadisnya dan siapa yang janda? Tayyib. Qalat ammal bikr fa Aisyah ibnatu ahabbi khalqillahi ilai. Adapun yang gadis, dia adalah putri dari seorang yang paling engkau cintai dari makhluk Allah, yaitu putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa amma thayyibu fa saudatu bintu Zam'ah. Adapun seorang janda, di sana ada Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Qad amanat bika wattaba'atka. Dia telah beriman kepadamu dan dia telah mengikuti engkau. Qala udhkuri hima 'alayya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Khawlah, kalau begitu sebutkan kepada keluarga mereka jika aku ingin meminang mereka. Tayyib. Qalat. Lalu Khawlah menyebutkan, melanjutkan cerita beliau, fa ataitu Ummu Ruman faqultu ya Ummu Ruman madza adkhalallahu alaikum minal khair wal barakah. Lalu aku pun mendatangi Ummu Ruman. Siapa Ummu Ruman? Hah? Istrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Khawlah kemudian mendatangi Ummu Ruman dan mengatakan, wahai Ummu Ruman, madza adkhalallahu alaikum minal khair wal barakah. Ada kebaikan dan barokah apa yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam rumah kalian? Tayyib. Faqalat madza? Ummu Ruman menyadari sesuatu. Apa itu? Kebaikan dan barokah apa yang kau maksud? Qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Aisyah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, hanya dengan kalimat itu Ummu Ruman kemudian menyadari bahwa Rasulullah ingin meminang Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Lalu Ummu Ruman kemudian mengatakan, intabi, sabar, tunggu. Inna fa inna Abu Bakrin ati. Karena sebentar lagi Abu Bakar akan datang. Taib. Faja'a Abu Bakrin fa dzakara dzalika lahu. Lalu tidak berapa lama datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan Khawlah kemudian memberitahukan kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang niat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminang Aisyah. Faqala awatasluh lahu wa hiya binati akhihi. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kemudian bertanya, apakah diperbolehkan, apakah layak, padahal Aisyah adalah anak dari saudaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berarti maksudnya Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakak adik, bukan, tapi karena hubungan dekat dan pertemanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seakan-akan mereka seperti saudara. Oleh karena itu Abu Bakar bertanya, apakah diperbolehkan, padahal Aisyah itu seperti keponakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khawlah pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengutarakan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tadi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana akhuhu wa huwa akhi wa binatuhu tasluhu li. Iya, aku adalah saudara Abu Bakar. Abu Bakar adalah saudaraku seiman. Wa binatuhu tasluhu li, dan anak perempuan Abu Bakar itu diperbolehkan untuk aku. Qalat wa qama Abu Bakar. Setelah itu Khawlah mendatangi Abu Bakar dan menyampaikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar kemudian berdiri. Faqalat li Ummu Ruman, kemudian Ummu Ruman mengatakan kepada Khawlah, innal mut'im ibn Adi qad kana dzakaraha ala ibnihi. Tunggu sebentar. Dahulu al-mut'im ibn Adi pernah menyebutkan atau pernah mengambil perjanjian kepada kami untuk meminang Aisyah untuk anaknya. Baik. Wallahi ma akhlifu wa'dan qattu. Dan demi Allah aku tidak akan pernah untuk menyelisihi perjanjian yang telah kami buat. Ta'ni Abu Bakar. Faqalat fa'ata Abu Bakrin al-mut'imah. Lalu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang masih merasa ada perjanjian dengan Al-Mut'im bin Adi untuk menjadi besan menikahkan anaknya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu segera mendatangi Al-Mut'im. Al-Mut'im ketika itu adalah seorang musyrik. Istrinya juga seorang musyrikah. Tayyib. Fa'ata Abu Bakar dan Al-Mut'im faqala ma taqulu fi amri hadhil jariyah. Lalu mengatakan kepada Al-Mut'im, bagaimana pendapatmu tentang urusan anak gadis ini? Qalat fa aqbala ala imraatihi faqala lah. Lalu Al-Mut'im hanya menoleh kepada istrinya dan mengatakan mataku lina anti. Bagaimana pendapatmu wahai istriku? Fa aqbalat ala Abi Bakar. Lalu istri Al-Mut'im mendatangi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Faqalat dan mengatakan la'allana in ankahna hadzal fata ilaika tusbi'uhu wa tudkhiluhu fi dinik. Bisa jadi nanti kalau kami nikahkan anak laki-lakiku dengan anak perempuanmu, engkau akan jadikan anak laki-lakiku keluar dari keyakinan sebelumnya dan engkau jadikan dia masuk ke dalam agamamu. Jadi istri dari Al-Mut'im khawatir nanti anaknya masuk ke dalam Islam kalau dinikahkan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berpaling lagi kepada Al-Mut'im. Ma taqulu anta? Kalau engkau bagaimana pendapatmu? Al-Mut'im kemudian tidak mengatakan banyak kata, dia hanya mengatakan innaha la taqulu ma tasma. Istriku sudah mengatakan seperti apa yang kamu dengar. Maksudnya setuju dengan apa yang diputuskan oleh istrinya. Faqama Abu Bakrin wa laysa fi nafsihi minal mau'idi syai'un. Lalu berdirilah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan beliau pulang sedangkan di dalam hati Abu Bakar tidak lagi merasa ada ikatan perjanjian dengan Al-Mut'im ibni Adi. Faqala laha quli li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyati. Lalu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Khawlah, katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang meminang Aisyah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famalakaha. Lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau melangsungkan akad pernikahan dengan Khadijah. Thayyib. Ini kisah detail atau rincian dari pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian tidak selesai sampai di sini, Khawlah kembali menceritakan qalat tsumman talaqtu ila Saudah binti Zam'ah. Kemudian aku pergi ke rumah Saudah binti Zam'ah. Tsumma menunjukkan ada rentang waktu. Dan di sini juga kita bisa ambil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kisah dari Khawlah yang mengusahakan pernikahan Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pernikahan Saudah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang terlebih dahulu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah. Tayyib. Kita lanjutkan. Wa abuha syaikhun kabir, sedangkan ayah dari Saudah adalah seorang yang telah tua renta. Qad jalasa anil mausim, dan ketika itu ayahnya tidak ikut serta dalam perjalanan haji karena sudah tua. Tayyib. Fahyaituhu bitahiyyati ahli jahiliyah. Lalu aku ucapkan salam dengan selamat yang biasa dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Wa qultu ani'ma sabahan. Kemudian aku mengatakan kata Khawlah, apakah pagi ini adalah pagi yang baik? Faqala man anti? Lalu ayah dari Saudah, yakni Zam'ah, mengatakan siapa engkau? Qultu Khawlah bintu Hakim. Lalu aku katakan aku adalah Khawlah bintu Hakim. Farahaba bi wa qala masyaallahu an yaqul. Lalu Zam'ah ayah dari Saudah kemudian mengucapkan selamat datang dan mengucapkan kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Qultu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib yadhkuru Saudata binti Zam'ah. Tayyib. Kemudian aku katakan sesungguhnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib menyebutkan tentang Khadijah. Ai beliau ingin meminang menikahi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Faqala madza taqulu sahibatuk? Lalu ayahnya mengatakan sudah kamu temui Saudah? Bagaimana pendapat Saudah? Tayyib. Qultu tuhibbu dhalik? Lalu kata Khawlah, aku sudah menemui Saudah. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain perinciannya ketika Khawlah mendatangi Saudah terlebih dahulu sebelum mendatangi ayahnya. Maka Khawlah mengatakan Saudah sendiri ingin menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala quli lahu falyati. Kalau begitu katakan kepada Muhammad untuk datang kemari. Faqalat faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famalakah. Lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melangsungkan akad pernikahan dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Qalat wa qadima 'abd ibnu Zam'ah atau wa qadima 'abd ibnu Zam'ah faja'ala yahthu 'ala ra'sihi at-turab. Ketika 'Abd ibnu Zam'ah yang ketika itu melakukan perjalanan haji, selesai pulang dari hajinya, melihat bahwa Saudah telah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu 'Abd ibnu Zam'ah belum masuk Islam. Dia masih seorang musyrik. Ketika mengetahui saudarinya Saudah menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan abad ini hendak apa namanya meluapkan rasa tidak sukanya. Dia mengambil pasir kemudian menaburkan di atas kepalanya berulang kali sehingga berlumuran pasir tubuh Abad Ibnu Zam'ah ini ketika masih musyrik. Dan nanti Abad Ibnu Zam'ah juga akan masuk ke dalam Islam. Setelah masuk Islam, qala ba'da'an aslama, dia mengatakan inni lasafihun yauma ahthu ala ra'si at-turaba an tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudah. Sungguh aku menyesal. Aku seperti seorang yang bodoh dahulu itu ketika aku menaburkan di atas kepalaku apa namanya pasir-pasir karena aku tidak suka saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Ini ma'asyiral akhirahimani wa rahmakumullah. Sanad hadis ini dinilai hasan dan disepakati oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dari riwayat Khawlah bintu Hakim radhiyallahu taala anha di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu beliau menikahi Aisyah dibandingkan dengan Saudah. Tetapi intinya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, terlepas dari perselisihan tersebut, di mana Saudah demikian juga Aisyah dinikahi oleh Nabi SAW dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama, hanya berdekatan. Dan itu juga berdekatan dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Kita kembali kepada Saudah. Saudah bintu Zam'ah rahimahullah radhiyallahu taala anha kemudian menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah melangsungkan akad pernikahan Saudah pun ikut ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Aisyah. Aisyah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada usia berapa? 6 tahun. Tetapi setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian membawa Aisyah ke rumahnya. Beliau baru membangun rumah tangga dengan Aisyah, membawa Aisyah ke dalam rumah beliau sallallahu alaihi wasallam setelah Aisyah berusia 9 tahun. Jadi ketika di Madinah, bukan di Makkah. Akad pernikahannya berlangsung di Makkah, tetapi bana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru membangun rumah tangga dengan Aisyah ketika di Madinah. Tayyib. Wa tuwfiyat bil Madinati fi Syawal. Saudah bintu Zam'ah meninggal di kota Madinah pada bulan Syawal tahun 54. Dan Saudah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlebih dahulu menyusul beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam tarikhnya dengan sanad yang sahih sampai kepada Sa'id bin Abi Hilal, beliau menyebutkan bahwasannya Saudah meninggal pada masa kekhilafahan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah di dalam Tarikhul Kabir menyebutkan bahwa Saudah memang meninggal di akhir kekhilafahan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Ini pernikahan beliau dengan Saudah bintu Zam'ah. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, "Tsumma kana ba'dahu 'aqd ibnati Siddiq fi Syawwal." Kemudian setelahnya beliau melangsungkan akad pernikahan dengan anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq di bulan Syawal. Tayyib. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri, terlepas atau berbeda dari kisah Khawlah Ibnu bintu Hakim radhiyallahu taala anha di atas tadi. Aisyah beliau menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah taala di dalam Mu'jamul Kabir, kata Aisyah, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin wa bana bi wa ana bintu tis'i sinin wa bana alayya fi Syawal fa ayyu nisa'ikum kana ahdha minni wa kanat tastahibbu an tadkhula nisa'uha fi Syawal." Kata Aisyah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi aku wa ana bintu sitti sinin, ketika aku berusia 6 tahun. Wa banabi wa ana bintu tis'i sinin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga bersamaku ketika aku berusia 9 tahun. Wa bana alayya fi Syawal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga bersama aku di bulan Syawal. Fa ayyu nisaikum kana ahdha minni? Siapa di antara istri-istri kalian yang lebih beruntung dibandingkan aku? Wa kanat tastahibbu an tadkhula nisa'uha fi Syawal. Dan Nabi SAW atau Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau suka jika memberikan nasihat untuk seorang itu menikah di bulan Syawal. Thayyib. Riwayat Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, hadis nomor 69. Demikian juga yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di dalam Mustadrak beliau, kata Abdullah Ibnu Umar, tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal sanata 'ashrin minan nubuwah qabla al-hijrah bi 3 sinin. Dahulu Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha di bulan Syawal pada tahun yang ke-10 dari kenabian. Qabla al-hijrah bi 3 sinin atau bi 3 sinin, sebelum hijrah ke Madinah 3 tahun. Wa 'arrasa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal ala ra'si 8 ashhur min al-hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian juga membangun rumah tangga bersama Aisyah di bulan Syawal. Jadi di sini Abdullah bin Umar menegaskan bahwa pernikahan Aisyah terjadi di bulan Syawal. Membangun rumah tangga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terjadi di bulan Syawal. Ala ra'si 8 ashhurin minal hijrah. Tayyib. 8 bulan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Wa kanat yauma batana biha bintu 9 sinin, dan saat itu Aisyah berusia 9 tahun. Tayyib. Al-Mustadrak Al-Imam Hakim rahimahullah taala, hadis nomor 6716. Tayyib. Disebutkan juga bahwa mahar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menikahi Aisyah adalah 400 dirham. 400 dirham sama dengan maharnya Saudah bintu Zam'ah. Ini menurut salah satu riwayat. Menurut riwayat yang lain di mana Aisyah menyebutkan bahwa mahar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 500 dirham. Walamma tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kana umruha 18 sanah. Aisyah berusia 18 tahun. Aisyah berusia 18 tahun. Haitsu makathat ma'ahu 9 sinina wa 5 ashhur. Sehingga Aisyah tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? Ketika Nabi meninggal, Aisyah berusia 18. Dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam usia 6, tapi baru membangun rumah tangga usia 9. Berapa tahun berarti berumah tangga dengan Nabi? 9 tahun. Tayyib. Aisyah berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun 5 bulan. Walam yankih bikran ghairaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi seorang gadis pun kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Ini di antara keutamaan Aisyah. Tidak ada seorang gadis yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain beliau. Demikian juga keutamaan yang lain dari Aisyah, lam ya'tihil wahyu fi lihafin wahidah min nisa'ihi siwaha. Di mana wahyu tidak turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada pada selimut istrinya kecuali di selimut Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah meninggal pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah. Malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah. Wadufinat bil Baqi', dan beliau dimakamkan di pekuburan Baqi'. Dan yang mensolatkan ketika itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berarti berapa usia Aisyah ketika meninggal? Beliau meninggal tahun berapa tadi? 58. Usianya berapa berarti? 58 Hijriah. Fadhal dihitung. Tayyib. Aisyah ketika meninggal beliau berusia 66 tahun. Ini disebutkan oleh Al-Miqrizi di dalam Imtahul Asma' jilid yang ke-6 halaman 42 sampai dengan 43. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha beliau termasuk al-mukthilina fi riwayah, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Aisyah beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2210 hadis. 2210 hadis radhiyallahu taala anha wa an abiha. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Karena Aisyah dan Saudah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu yang hampir bersamaan, maka antara Aisyah dengan Saudah memiliki kedekatan dibandingkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Tayyib. Aisyah lebih segan kepada Saudah. Demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada gilirannya dengan Saudah yang nanti akan menyerahkan malam giliran Saudah untuk Aisyah. Aisyah tidak pernah cemburu dengan Saudah. Insyaallah nanti akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya tentang keutamaan atau manaqib dari masing-masing beliau berdua. Mangqabah keutamaan Aisyah, demikian juga keutamaan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anhuma. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.